السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Hadirin Allah muliakan, alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia Allah berikan dan Allah limpahkan kepada kita. Nikmat yang sangat banyak, khususnya kembali kita dipertemukan dengan ilmu, dipertemukan dengan Riyadhus Shalihin, dipertemukan dengan karya Al-Imam Yahya bin Syaraf bin Murri Abu Zakaria rahimahullahu ta'ala, atau yang biasa dikenal dengan nama Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Dan kita masih berada di bulan yang dilalaikan oleh banyak manusia, sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Dzalika syahr yakfalun nasu an." Bulan Sya'ban adalah bulan yang dilalaikan oleh banyak manusia. Maka jangan sampai kita termasuk orang-orang yang lalai. Dan ibadah di waktu orang lalai atau banyak orang lalai itu memiliki pahala yang spesial di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena enggak mudah. Dan semoga kita mendapatkan pahala tersebut. Dan lagi-lagi bulan ini adalah ajang pemanasan untuk Ramadan. Ajang pemanasan untuk Ramadan. Syahrul Sya'ban, Syahrul Qurra. Bulan Sya'ban adalah bulannya pembaca-pembaca Al-Quran, bulannya Ahlul Quran. Di antara maknanya adalah ini bagi, pemanasan bagi Ahlul Quran untuk memasuki Ramadan. Semoga kita diberikan taufik untuk bisa memanfaatkan setiap harinya di bulan ini, dan semoga Allah memberikan taufik untuk bertemu dengan bulan Ramadan dengan iman dan ketakwaan. Amin ya rabbal alamin. Sebagaimana salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Rasul kita, Nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, beserta para keluarga, para sahabat, dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Hadirin Allah muliakan, kita sudah menyelesaikan bab syafaat dengan segala keterbatasan dan kekurangan, dan dengan segala pertolongan dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kita sudah membahas tiga dalil yang disampaikan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Yang pertama, surat An-Nisa 85, "Man yashfa' syafa'atan hasanatan yakullahu nasibun minha." Barang siapa memberikan syafaat yang baik, maka dia mendapatkan bagian dan pahala dari hal tersebut. Ini adalah motivasi untuk memberikan syafaat, memberikan atau menjadi jembatan untuk hajat orang, melobikan seseorang untuk kebaikan seseorang, membantu, membuka jalan, dan seterusnya. Dan juga kita juga sudah membahas hadis Abu Musa Al-Asy'ari ketika Nabi SAW bersabda, "Isfa'u tu'jaru," berilah syafaat, maka kalian akan dapat pahala. Jadi berilah syafaat, wa yaqdi Allahu ala lisani nabiyiku nabiyhi ma ahab. Jadi wa yaqdi Allah ala lisani nabiyhi ma ahabba. Dan Allah yang memutuskan, Allah yang memutuskan melalui lisan nabinya apa yang Allah inginkan dan Allah kehendaki. Lalu kemarin kita bahas hadis yang sangat menarik tentang kisah Barirah dan Mughith. Nabi ingin kembali menyatukan mereka. Nabi SAW mengatakan, "Lau raja'ati." Bagaimana kalau engkau kembali ke Mughith? Ya Rasulullah, ta'muruni? Lalu Barirah bertanya, "Ya Rasulullah, engkau perintahkan saya?" Kalau inna ma'asyfa, enggak, aku hanya memberikan syafaat, aku hanya membantu. Anda punya opsi kok untuk nolak. Kalau begitulah hajat alifi, saya sudah enggak ada hajat lagi. Jadi saya sudah enggak bisa melanjutkan pernikahan dengan Mughith. Itu hal yang perlu kita tanamkan. Dan sekali lagi bab syafaat ini dimasukkan Al-Imam An-Nawawi dalam setelah bab fi qada'i hawa'ijin nas atau fi qada'i hawa'ijil muslimin, menyelesaikan hajat kebutuhan kaum muslimin, sehingga bab syafaat ini memberikan pesan kepada kita sebagaimana dijelaskan oleh para ulama, bahwa ulama ingin mendidik kita hadirin untuk memiliki mental menyelesaikan kebutuhan orang. At-tarbiyatu ala qada'i hajatin nas. Ini adalah pendidikan, ini edukasi dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi ingin mendidik umatnya untuk punya mental qada'i hajatin nas, menyelesaikan masalah dan hajat manusia. Kalau kita tidak bisa selesaikan langsung, maka kita bisa selesaikan dengan memberikan syafaat kepada pihak yang bisa menyelesaikan urusannya, yang bisa membantu urusannya. Ketika kita gak bisa bantu teman kita langsung, kita bisa memberikan syafaat kepada sosok yang bisa menyelesaikan urusannya. Kalau kita gak bisa menyelesaikan masalah saudara kita secara langsung, maka kita bisa memberikan syafaat, berbicara, melobikan kepada sosok atau pihak yang bisa menyelesaikan hajatnya, dan akhirnya hajatnya terpenuhi dengan taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya katanya isfa'u tu'jaru. Isfa'u tu'jaru. Berikanlah syafaat, kalian akan dapat pahala. Isfa'u tu'jaru. Ini hal penting hadirin. Lihat bagaimana Nabi SAW punya perhatian terhadap rumah tangga sahabatnya. Lau raja'ati, kalau engkau, bagaimana kalau engkau kembali aja sama Mughith? Upaya Nabi SAW. Jadi beliau memerintahkan isfa' untuk jaru, dan beliau pun mempraktekkan hal tersebut. Memperhatikan atau mempraktekkan hal tersebut sebagaimana dalam kisah Barirah. Adapun berhasil atau enggak berhasil itu urusan Allah. Makanya dalam kisah Barirah Barirah memutuskan untuk enggak. Jadi berhasil enggak berhasil bukan urusan kita, bukan kotak kita, itu kotak di luar kemampuan kita, tapi kita bisa melobikan, kita bisa bantu, kita tolong bantu dia. Tolong maafkan misalnya. Itu penting dalam ini. Dan gak usah pikir, kayaknya gak bisa dia. Coba dulu. Coba dulu. Jangan bilang, enggak, kayaknya susah orangnya. Enggak, coba. Jangan bilang gak bisa dulu, coba. Ada pun emang gak bisa, bukan urusan kita lagi. Yang penting kita udah berusaha. Gak apa-apa gak bisa. Gak semua harus bisa. Gak semua harus berhasil. Yang penting kita kasih syafaat. Kita bantu orang. Kita lobikan. Kita bicara. Kita telepon tuh orang. Kita WA lah kali itu. Karena ini penting. Peran orang yang memberikan syafaat itu seringkali sama pentingnya dengan orang yang kasih bantuan itu secara langsung. Ada pada suatu ketika, ini disampaikan oleh Al-Dhahabi dalam siar Al-Imam Al-Dhahabi rahimahullah, salah satu ulama Madzhab Syafi'i. Muawiyah itu ingin menghukum orang. Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu ta'ala anhuma ingin menghukum orang. Lalu Aisyah radhiyallahu ta'ala anha mengutus seseorang, Abdurrahman bin Al-Harith, untuk memberikan syafaat buat orang tersebut biar enggak dihukum. Aisyah radhiyallahu ta'ala. Tapi qadar Allah, Abdurrahman bin Al-Harith ini tiba di Syam, dan sekarang Palestina, Suria, Lebanon, Yordania, itu setelah hukuman itu dijatuhkan. Lalu Abdurrahman bertanya kepada Muawiyah, udah kejadian, udah dihukum orangnya. Lalu kata Abdurrahman, ya Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin, pada saat itu Muawiyah jadi Amirul Mukminin. Aina azuba anka hilmu Abi Sufyan. Wahai Amirul Mukminin, kemana perginya hilmnya Abu Sufyan, ayahmu Abu Sufyan, ayahnya Muawiyah. Hilm itu sifat kedewasaan, kematangan, di situ ada sifat pemaaf dan lain sebagainya. Jadi orang yang matang lah, hilm itu. Kedewasaan dan sebagainya. Bukan berarti Muawiyah gak dewasa, enggak jelas. Tapi maksudnya, ya kenapa gak dimaafin aja nih orang? Kenapa dihukum? Itu apa kata Muawiyah? Kata Muawiyah, penyebabnya itu orang-orang seperti engkau. Jadi saya menghukum dia itu gara-gara orang seperti kamu, seperti engkau. Dan Muawiyah menyesal. Maksudnya apa? Maksudnya, karena orang-orang seperti engkau gak ada ketika saya belum menghukum dia. Artinya kalau ada orang yang melobikan, yang mengingatkan saya dan seterusnya, saya gak akan hukum dia. Tapi karena orang-orang seperti engkau gak ada pada saat sebelum saya hukum dia, ya akhirnya saya hukum dia. Muawiyah bukan menyalahkan Abdurrahman, bukan, tapi nyesal, iya kenapa ya saya hukum dia gitu loh, kenapa saya gak maafin aja segala macam. Dan dari sini menunjukkan bahwa kasih syafaat itu penting. Bisa jadi itu orang gak kepikiran. Kan sering kan, lo kenapa gak ngomong dari tadi? Ya kan? Kalau lo sampaikan, gue gak akan itu. Sekali gitu gak sih di dunia pergaulan? Ya lo bilang dong dari kemarin. Sekarang kan gue udah ini. Ya abis gue gak enak, segala. Itu kan sering kali kita gitu tuh. Oh itu sahabat lo gitu loh. Kenapa lo gak bilang dari kemarin-kemarin? Lo kan bisa, ya gue udah coba telepon tapi gak keangkat. Ya kan lo bisa WA. Bisa. Atau lo bisa hubungi asisten gue. Oke, lo kan tahu asisten gue kak. Ya lo kan orang terdekat gue, tinggal bilang aja. Ya gak enak. Tuh kan seringkali tuh kita gitu tuh. Perlu kita bisa bantu orang cuma gara-gara telepon doang. Modalnya cuma telepon. Ada pulsa Pak Ustaz. Ya udah WA, cari WiFi gratis atau WA gitu loh. Gratisan kita bisa bantu orang. Itu pelajaran. Jadi kita tuh kadang-kadang suka pesimis dulu. Aduh kok enggak bisa deh. Aduh berat ya. Aduh enggak enak. Kok enggak enak? Itu orang itu senang, dan ini isfa'utu jaru. Kasih syafaat. Kalian dapat pahala. Ini perintah dari Nabi SAW. Kasih syafaat, perintah. Jangan, gak enak nanti gimana. Loh, ini perintah dari Nabi SAW. Dan Nabi lakukan itu. Perintah. Itu perintah. Hadirin Allah muliakan. Jangan pernah remehkan itu. Bisa jadi ada banyak orang terbantukan hanya modal ngomong aja, modal bicara, modal ngetik, modal kasih memo, dan banyak orang tertolong. Tapi kita lupakan hal tersebut. Seperti tadi, ya saya hukumnya gara-gara gak ada orang seperti engkau. Kenapa baru datang sekarang? Karena orang bisa gak tahu. Orang bisa lupa. Orang bisa gak kepikiran. Tapi begitu kita kasih syafaat, begitu kita sampaikan, begitu kita lobikan, iya ya. Yaudah, gak apa-apa deh. Dan bisa jadi nyawa diselamatkan. Ketika Al-Walid jadi pemimpin hadirin, lalu datang ke kota Madinah dan masuk ke Masjid Nabawi, beliau melihat ada seorang syekh, sosok yang sudah berusia, alim. Qad ijtama'a 'alaihi an-nas. Dan majelis beliau dipenuhi oleh manusia. Faqala man hadha? Maka Al-Walid bertanya, itu siapa sosok itu? Kok ramai banget majelisnya? Dan sosoknya udah sangat matang. Qalu Sa'id ibn Musayyib. Kata orang-orangnya Al-Walid, itulah Sa'id bin Musayyib. Pernah dengar nama itu hadirin? itu sosok paling faqih di masa tabi'in. Ulamanya ulamanya tabi'in. Sa'id bin Musayyib. Orang paling alim dalam ilmu fikih di masa tabi'in. Masa tabi'in setelah sahabat. Muridnya sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini muridnya Aisyah radhiyallahu taala anha dan para ulama-ulama yang lain. Alim besar. Falamma jalasa arsala ilai fa'atahu rasul. Begitu Al-Walid duduk di Masjid Nabawi, terus beliau mengutus utusannya untuk membawa Sa'id Musayyib ke hadapannya. Diundang gitu, coba undang beliau ke saya. Maka datanglah utusan dari Al-Walid ke Sa'id bin Musayyib. Bahasanya ajib Amirul Mukminin, mohon maaf Syekh gitu. Engkau diundang oleh Al-Walid, tolong di tolong hadir atau tolong datang ke beliau. Apa kata Sa'id bin Musayyib? La'allaka akhta'ta bismi. Sepertinya engkau salah orang. Sepertinya engkau salah orang. Yang dimaksud oleh Walid bukan saya. Wala'allahu arsalaka ila ghairi. Sepertinya Al-Walid mengutus engkau ke orang lain, bukan ke saya. Jadi salah nama nih. Atau beliau utus engkau ke orang lain, bukan saya. Faradda Rasulullah fa'akhbarah. Jadi Rasulnya ditolak. Saya rasa tidak mau. Karena Sa'id bin Musayyib ini unik, hadirin. Beliau tidak mau mendekati kekuasaan. Ulama kita dari dulu itu terbagi menjadi dua. Ulama-ulama yang baik ya, ulama-ulama yang soleh, teman-teman. Ini termasuk ulama-ulama klasik. Ada yang berijtihad untuk dekat dengan kekuasaan dalam rangka mendakwahi, seperti Az-Zuhri rahimahullah, Imam Az-Zuhri itu dekat dengan pihak kekuasaan dalam rangka mendakwahi, bukan mengambil keuntungan dunia, tapi dalam rangka mendakwahi. Ada yang memutuskan untuk menjauh, di antaranya Sa'id bin Musayyib. Dan semuanya ulama-ulama yang baik dan mendakwahkan agama Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekali lagi saya termasuk yang demikian. Dan berkali-kali dia enggak pernah mau. Dan salah satunya ketika Al-Walid mengundang ini. Dan setiap ulama punya ijtihad masing-masing. Mereka lebih tahu diri mereka masing-masing. Dan ucapan mereka banyak dalam buku-buku klasik. Karena Al-Walid belum mengenal Sa'id bin Musayyib, belum mengenal. Dan utusannya ditolak. Bayangin antum jadi pemimpin terus tiba-tiba utusannya ditolak. Faghadiba wa hamma bihi. Marahlah Al-Walid itu, hadirin. Beliau nolak saya, Umar. Dan Walid ingin menghukum Sa'id bin Musayyib. Bayangkan, ulama besar, orang besar tapi yang dihukum. Namun pada saat itu di tengah-tengah Al-Walid itu ada orang-orang yang bertakwa dan mengerti. Maka mereka segera berbicara dengan Al-Walid dan mengatakan, "Ya Amirul Mukminin, faqihul Madinah. Wahai Amirul Mukminin, Sa'id bin Usaib ini faqihnya Madinah, ulama fikihnya Madinah. Ulama yang sangat alim di kota Madinah. Ini ulamanya ulama." Ini bisa dikatakan ulama nomor satu di kota Madinah pada saat itu. Wa syekhu Quraisy, dan beliau pembesar Quraisy. Wa sadiqu abik, dan beliau ini sahabat dari ayahmu. Beliau punya hubungan baik. Lalu beliau mereka masukin, lam yatma' mulka qablika an yatiyahu. Dan beliau memang enggak tertarik dengan kekuasaan penguasa sebelummu ketika mendatangi beliau. Jadi ini bukan masalah personal. Beliau enggak punya masalah sama Anda gitu loh. Beliau bukan tidak menghormati Anda. Beliau bukan tidak suka sama Anda atau ada potensi untuk ada potensi untuk memberontak atau melawan atau membenci atau menghasut. Enggak ada sama sekali. Memang sosoknya demikian. Beliau enggak tertarik dengan kekuasaan. Bukan hanya Anda aja, sebelum engkau, banyak engkau aja, sebelum engkau pun setiap diajak enggak mau. Fama zalu bihi. Dan terus orang-orang ini melobikan, jangan dihukum, jangan diinikan. Beliau ulama loh. Kita tahu luhumul ulama masmumah. Ini kaidah, luhumul ulama masmumah. Dagingnya ulama itu beracun. Ini kaidah kan dalam bab ghibah. Artinya jangan pernah ghibahin ulama. Karena ghibah itu artinya makan apa? Makan bangkai kan. Ingat surat Al-Hujurat, ayuhibu ahadukum an ya'kula lahma akhi maitan fakarihtumu. Apakah kalian senang memakan bangkai saudara kalian? Ghibah itu membicarakan orang itu memakan bangkai. Nah, kalau yang dibicarakan ulama, yang dibicarakan ahli ilmu, itu bangkainya beracun. Sudah bangkai beracun pula. Artinya orang yang bicarakan ulama atau ahli ilmu, dia akan keracunan. Hidupnya akan berantakan. Artinya orang yang menyakiti ulama, orang yang menghukum ulama, orang yang mendzalimi itu bahaya hidupnya. Makanya beliau ini faqihul Madinah, ini ulama besarnya Madinah, jangan disentuh. Dan beliau nggak pernah tertarik sama kekuasaan. Dan beliau punya hubungan baik dengan sebelum antum. Punya hubungan baik sama ayah engkau. Dan ketika didatangi, sama sikapnya, gak pernah mau. Terus, sampai akhirnya, Al-Walid mengurungkan. Lihat bagaimana pentingnya syafaat tadi. Pentingnya syafaat. Itu penting. Oleh karena itu hadirin sekalian, bab ini mendidik kita untuk membantu orang. Kalau gak bisa langsung, maka jadilah perantara kebaikan. Jadi kalau kan kita gak bisa beli kebaikan dari sisi kita, jadikanlah perantara kebaikan tersebut. Makanya bab sebelumnya, bab menunaikan hajat kaum muslimin. Lalu berikutnya, syafaat. Bab yang sebelumnya, langsung. Kita yang kasih. Kita yang bantu. Lalu berikutnya, lobikan biar orang itu bantu. jembatani. Dan contoh dalam masalah ini sangat banyak. Sangat banyak. Dan sudah terbukti sepanjang sejarah. Oleh karena itu, hadirin Allah muliakan, jangan pernah remehkan ini. Isfa'u tu'jaru, berilah syafaat, niscaya engkau akan dapat pahala. Dan jangan pesimis, jangan belum udah gak bisa, susah, sulit, gak mungkin berhasil. Enggak, coba dulu. Kalaupun gak berhasil, gak masalah, Allah tahu yang terbaik. Allah tahu yang terbaik. Wa'asa an taqrahu syai'an wa huwa khairu lakum. Dalam surat Al-Baqarah 216, bisa jadi yang kalian enggak suka itu yang terbaik buat kalian. Wa'asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarru lakum. Dan bisa jadi yang kalian inginkan itu buruk buat kalian. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah yang Maha tahu dan kalian enggak tahu. Jadi hasilnya serahkan sama Allah. Allah yang paling tahu yang terbaik buat kita. Tapi kita dididik sama Rasulullah SAW untuk bantu lebihkan, bantu ini. Dan pahala kita besar. Dan seringkali efek, kita seringkali gak sadar efek bantuan kita tuh bisa kemana-mana. Jadi trickle down effect-nya itu kemana-mana. Contoh hadis ini. Contoh kisah tadi. Itu kalau Sa'id bin Musayyib kenapa-kenapa, itu kan yang rugi kan umat. Bukan hanya satu orang. Umat itu yang rugi. Cuman gara-gara salah paham aja. Cuman gara-gara tersinggung, dipikir gak suka, padahal itu prinsip beliau dari dulu. Gak berubah. Nah, kita harus patuh. Enggak, dia bukan demikian. Dia tuh baik, tapi emang orangnya begitu. Kan kita bisa bantu itu, apa susahnya? Manfaatnya besar, hadirin. Oh, jadi dia bukan sini sama gua. Bukan. Enggak, emang orangnya begitu. Emang mukanya begitu, gitu misalnya. Oh. Hampir aja tadi ya. Aku tersinggung, enggak, dia baik. Emang potongannya tuh begitu, misalnya. Orangnya tuh baik banget gitu, tapi kita belum, tapi kamu tuh belum kenal aja. Kalau udah kenal, oh, baik nih orang. Oh gitu ya, iya. Nggak usah di inilah. Oke, oke. Wah, ini sangat aplikatif di masyarakat tadi. Dan ini pahala, pahala, pahala, pahala, pahala. Makanya kita mungkin gak punya uang, gak punya posisi, gak punya jabatan, gak punya kekuasaan. Tapi mungkin kita punya link, kita punya network, kita punya teman, kita punya jaringan yang kita bisa gunakan untuk bantu banyak orang. Bantu banyak orang. Dan gak pakai modal. Modal cuma bicara aja. Seringkali. Cuma ngetik aja. Cuma nyoret-nyoret aja. Itu hal yang perlu kita tanamkan. Ini yang bisa disampaikan. Semoga bermanfaat. Dan semoga Allah memberikan taufik kepada kita. Kita buka sedikit waktu untuk sesi tanya jawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah merahmati Imam Nawawi rahimahullah, Ustaz beserta keluarga dan seluruh umat muslim. Amin ya rabbal alamin. Ustaz izin bertanya, bagaimana ketika kita ada kesempatan meningkatkan ibadah yang bukan wajib? Misal berdoa di waktu mustajab dan di waktu yang sama ada kesempatan berbuat baik. Misal mengantarkan teman yang butuh tebengan pulang ke rumah. Yang lebih kita utamakan, karena mungkin ada situasi kalau kita mengantarkan teman kehilangan waktu berdoa mustajab tersebut. Jazakallahu khairan. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Kaidah mengatakan al-jam'u aula min at-tarjin amkan. Menggabungkan itu lebih baik daripada memilih salah satu jika memungkinkan. Maka upayakan menggabungkan dua amalan ini. Dan insyaallah bisa. Minta pertolongan sama Allah. Lalu antar teman, karena pahalanya kan besar sebagaimana kita sudah jelaskan. Membantu teman atau saudara menunaikan hajatnya lebih baik daripada beriktikaf di Masjid Nabawi selama satu bulan sebagaimana hadis At-Tabrani rahimahullah. Terus yang kedua, ingat doakan doa bisa dalam situasi seperti itu. Mungkin kita nggak bisa angkat tangan, ya udah kita nggak angkat tangan pada saat itu. Kalau memang nggak bisa angkat tangan, kan bisa kita sambil nyetir mobil itu berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bisa kan? Kan ngantar teman nggak harus ngobrol dari awal sampai akhir, nggak harus ngobrol dari awal sampai akhir. Itu yang perlu kita camkan. Oleh karena itu, hadirin yang Allah muliakan, ini yang perlu kita tanamkan, ini yang perlu kita camkan. Coba digabungkan. Kita bisa sambil nyetir. Apalagi kalau nganternya naik motor, aman udah. Orang nggak tahu. Naik mobil aja bisa jadi orang nggak tahu kita berdoa. Atau kita bisa istighfar, astaghfirullah tabi ilaihi, astaghfirullah tabi ilaihi, astaghfirullah tabi ilaihi. Sangat mungkin kok, sangat mungkin. Allah Ta'ala bisa. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum ilaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Semoga Allah merahmati Imam Nawawi, Ustaz, keluarga, tim kajian dan seluruh kaum muslimin. Amin ya rabbal alamin. Ustaz, jika kita membantu orang sedangkan orang tua sendiri pun juga perlu dibantu, apakah lebih baik semua bantuan kita kirim kepada orang tua sampai terselesaikan masalahnya, atau kita bagi-bagi untuk orang tua dan kaum muslim dan kaum muslimin lain yang membutuhkan? Jazakallahu khairan Ustaz. Terima kasih atas pertanyaannya. Kalau bisa semuanya dibantu itu yang terbaik. Tapi kalau gak bisa, maka tarji dan orang tua diprioritaskan. Al-aqrab fal-aqrab, yang terdekat baru yang dekat dan seterusnya. Jadi kalau gak bisa semuanya dibantu, maka bantu orang tua lebih dulu. Baru setelah selesai kita bantu yang lain. Cukup sampai di sini. Jazakallahu khairan. Semoga Allah memberikan taufik. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana taqabbal minna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.